بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. حاضرين kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala, kitab Mawaqit As-Shalah, bab yang ke-27. Bab ini berbunyi bab waqtil fajri. Bab waqti al-fajri, bab waktu salat fajar. Ya, waktu salat fajar yang dimaksud dengan al-fajar di sini sebagaimana yang berlalu pada bab sebelumnya adalah salat fardu subuh. Ya. Karena salat subuh itu juga dinamakan dengan salat fajar karena waktunya bermula setelah terbit fajar shadiq. Ya. Setelah terbit fajar shadiq. Ini bab yang menjelaskan tentang perkiraan atau sebagai sebahagian dari tanda-tanda waktu masuknya waktu salat subuh. Ya. Hadis yang pertama dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di bawah bab ini yang menjelaskan tentang waktu salat subuh adalah hadis nomor 575. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Amru bin 'Asim qala haddatsana Hammam an Qatadata an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Zaid bin Thabit radhiyallahu an haddatha أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة قلت كم بينهما قال قدر 50 أو 60 يعني آية. Jadi perkiraan yang dibawakan atau yang disampaikan oleh Zaid bin Thabit dan juga Anas bin Malik di sini tentang pendekatan tentang waktu salat subuh, bukan waktu persisnya tetapi waktu perkiraan waktunya. Di sini ada sahabat meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, ya, mendapatkan riwayat dari Zaid ibn Thabit. Ya, dari Zaid ibn Thabit, kedua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Anas bin Malik tentu lebih berilmu daripada Zaid ibn Thabit. Lebih banyak riwayatnya. Lebih banyak mendapatkan ilmu dari Nabi. Karena semakin banyak riwayat, semakin banyak ilmu. Ya, karena ilmu itu kan qala Allahu qala rasuluhu. Ilmu itu adalah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Semakin banyak ayat yang dipahami, dibaca, dihafal, dipahami, dan semakin banyak hadis yang dibaca, dipelajari, dipahami, tentu akan semakin banyak pula ilmu. Ya, karena itulah sumber ilmu. Kalau seandainya tanpa Al-Quran, tanpa hadis, kemudian orang berlagak punya ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, maka ini berdusta. Ya, dia tidak menguasai Al-Quran, tidak menguasai hadis Nabi, tidak mempelajari Al-Quran, tidak mempelajari hadis Nabi, kemudian dia beranggap memiliki ilmu agama, dusta. Dusta, dari mana dapat ilmu agama? Ilham? Ada wahyu turun setelah Nabi SAW? Tidak ada. Ya. Makanya para ulama dulu mengatakan ilmu, al-ilmu qala Allahu qala Rasuluhu wa ma siwa dzaka waswasis syayatini. Ya. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Nabi SAW. Selain dari itu adalah celotehan-celotehan syaitan. Ya. Ucapan-ucapan syaitan, wahyu dari syaitan, ilmu dari syaitan. Ya. Jadi semakin banyak seseorang itu menguasai Al-Quran, semakin banyak seseorang itu menguasai sunnah, maka semakin banyak ilmunya. Ya, semakin banyak ilmunya. Nah, Anas bin Malik, salah satu dari 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ya, berarti lebih banyak daripada Zaid bin Thabit. Tetapi di sini dia berguru. Ya, ya, berguru kepada orang yang lebih sedikit ilmunya daripada dia. Dan menunjukkan ilmu itu bukan karena mengambil dari orang-orang yang banyak saja ilmunya, kemudian yang sedikit ilmunya tidak diambil. Banyak contoh dari generasi salaf, dan bahkan banyak contoh di umat-umat terdahulu. Nabi Musa belajar pada Khidir atau Khidir, ya. Bahkan dia bagaimana syaratnya, faedah-faedah, manfaat-manfaat yang bisa diambil oleh penuntut ilmu dalam belajar dari kisah Nabi Musa dan Khidir atau Khidir. Ya, alhamdulillah baru-baru ini ada sudah banyak lewat ada kajian di Radio Hidayah. Saya berharap untuk bisa didengar dari Ustaz kita, Ustaz Nuzul Zikri, ya, hikmah-hikmah dari cerita Nabi Musa dan Khidir. Ya, perjalanan menuntut ilmu agama luar biasa. Ya, pelajaran sangat penting. Yang pertama, salah satunya adalah, ya, mengambil manfaat, mengambil ilmu dari orang yang lebih rendah dari kita. Jangan dianggap kita ini sudah profesor, sudah doktor, sudah tinggi pendidikan agamanya, kemudian kita menguasai semua ilmu. Nah, masih banyak orang yang lebih mengerti dari kita. Dan tidak akan sebanding antara Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Musa salah satu dari ulul azmi. Ya. Dua kali dalam Al-Quran Allah gabungkan ia dengan nabi-nabi yang mulia yang lain, dan digabungkan dengan dua dari Khalilir Rahman. Ya, disebutannya. Ya. Dua kali dalam Al-Quran digabungkan antara beliau, Nabi Musa, dengan dua Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dua kali disebutkan, 5 orang nabi yang mulia. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah ulul azmi minar rusul. Nabi Musa adalah Kalimur Rahman. Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara dengannya tanpa perantara. Ya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan itu dalam Al-Qur'an. Wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Nabi Musa benar-benar berbicara. Ya. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan tatkala Nabi Musa datang untuk menjumpai atau untuk waktu yang telah kami pastikan, kami tetapkan untuk datang, ya, wa kallamahu rabbuh, lalu Rabnya berbicara dengannya. Ya, mungkin bisa dirubah-rubah lagi. Dua kali Allah tegaskan Allah berbicara langsung dengannya. Dan itu tidak diucapkan oleh Allah untuk nabi-nabi yang lain. Ya. Bahkan Allah sebutkan itu merupakan keutamaan sendiri. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah. Itulah para rasul yang kami utamakan sebagian dari sebagian yang lain. Di antara keutamaan itu, sebagian mereka Allah langsung berbicara. Ya. Ini adalah Nabi Musa Kalimur Rahman. Tetapi ketika dia ada rasa tidak ada yang lebih tahu dari dia, dan sampai-sampai mengatakan bahwasanya semua saya mengetahuinya, lalu Allah SWT mengatakan ada yang lebih tahu dari kamu. Lalu dia semangatnya untuk mengetahui itu muncul seketika dan meminta untuk diperjumpakan oleh Allah dengannya. Ya. Kemudian Allah, dia tidak meminta untuk mendatangkan Khidir kepadanya, tapi dia akan berjumpa dengannya. Akan saya cari, sebutkan di mana saya berjumpa, tempat saya berjumpa dengannya. Disebutkan Allah tempat yang sangat jauh. Ya. Majma' al-Bahrain. Nah, kemudian pokoknya kalau kamu sudah sampai situ, kamu berjumpa. Ternyata ketika sampai di sana tidak ada apa-apa. Dan kemudian disebutkan tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ikan itu yang dibawanya keluar, kemudian dia bisa ke laut tanpa bantuan air. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda itu. Setelah sampai di sana dan tanda-tanda itu tidak diingat oleh Nabi Musa, kemudian dia melanjutkan perjalanan. Pokoknya saya harus berjumpa. Walau perjalanan ini berpuluhan tahun lamanya, saya akan harus berjumpa. Ini luar biasa semangat penuntut ilmu. Ya. Itu sampai ke Majal Bahrain itu sudah perjalanan yang tidak akan mungkin kita bayangkan akan dilakukan seorang penuntut ilmu di zaman kita. Ya. Dengan hanya berjalan kaki. Ya. Tetapi ketika sampai di tempat tersebut, dia juga tidak berjumpa, dia tidak putus asa, ayolah kita pulang lagi. Ya, tidak ada dia. Ustaznya tidak datang, ya, pulang semuanya. Tidak. Dia katakan, saya akan cari walau berpuluhan tahun. Ya. Sebagaimana ceritakan oleh Allah di surat Al-Kahf. Ya. Jadi ini pelajaran penting yang kita dapatkan di sini dari Anas bin Malik, seorang ulama besar sahabat. Ya. Ulama besar, dekat dengan Nabi. Ya, menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun. Sudah berapa ilmu yang didapatkannya? Ya. 10 tahun dia mulazamah. Bukan 1-2 hari, 10 tahun mulazamah dengan khairul bashar, sebaik-baik manusia. Ya. Memasangkan sendalnya, menyediakan air istinjaknya, menyediakan air wudunya, membukakan sendalnya. Melayani Nabi bukan 1-2 hari. 10 tahun. Ya. Belum lagi dari hadis-hadis yang ia dapatkan dari sahabat-sahabat yang lain yang lebih tua dari dia, dia juga tidak merasa rendah diri untuk mengambil hadis dari sahabat yang lebih rendah dari dia, yang lebih sedikit ilmunya, yang lebih sedikit bersentuhan dengan Nabi, seperti beliau ini, Zaid Ibn Thabit. Kata Zaid Ibn Thabit bercerita, annahum tasahharu, bahwa ia dan yang lainnya termasuk Anas bin Malik, karena dalam sebagian riwayat ketika Nabi hendak sahur, ya, Nabi SAW meminta untuk memanggil orang sahur bersamanya. Maka salah satu dari yang dipanggil oleh Anas, dia ini Zaid bin Thabit. Ya. Maka Nabi SAW sahur bersama-sama beberapa sahabatnya. Ya, makan bersama di atas hidangan Nabi, berkah. Ya, berkah. Ini Ustaz makan bersama hidangan jemaah, ya, hidangan jemaah, menunggu undangan jemaah. Ya. Nabi SAW sering kali makan bersama. Pernah Nabi SAW diceritakan tentang dhab. Ukila dhabu ala ma'idati Rasulullah SAW. Pernah ada salah satu dari menu hidangan di tempat ketika Nabi makan bersama-sama sahabatnya. Ada yang membawa rantang, isinya daging dhab. Bukan Nabi yang menyediakan. Ya. Nabi di sana, dan sering kali Nabi makan bersama sahabatnya. Makan bersama anak-anak. Ya. Umar bin Abi Salamah masih kecil. Makan bersama Nabi, satu nampan. Subhanallah, anak kecil satu nampan. Kemudian tangannya sudah mulai ngerayap-ngerayap. Ya. Belum lagi bismillahnya. Kemudian diajarkan Nabi ketika itu kepada anak-anak, kepada melalui Umar bin Abi Salamah ini. Dia katakan, ya gulam samillah. Ya. Wahai anak kecil, ya, ucapkanlah bismillah. Ya. Waqul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Waqul mimma yalik, makan bagian yang depan kamu. Kalau dalam nampan itu kan yang nampak enaknya yang di depan orang kawan kita, apalagi kalau sambalnya itu dibagi-bagi satu persatu ya. Nampak yang lebih besar, ada mereka makannya lebih lambat ya, dagingnya cuma dicomot-comot kecil-kecil, sementara kita langsung sekaligus habis, kemudian ngerayap ke tempat yang lain. Itu tidak ada makan senampan. Atau nampan itu menghabiskan daging saja, nasinya enggak. Ini enggak ada makan maaf, bukan adab makan satu nampan. Ya, Nabi SAW makan bersama anak-anak, seringkali makan bersama para sahabatnya, dan banyak hadis yang menceritakan makannya Nabi bersama para sahabatnya. Dan di sini juga cerita beliau sengaja meminta undang, ya, panggil sahabat-sahabat yang lain dan ikut makan sahur bersamaku. Ya, salah satu contoh di generasi kita ini yang diceritakan tentang biografi para ulama, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ubaz, ya, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, ya, ya, makan siang, ya, makan siangnya itu tidak pernah tidak bersama orang banyak di rumahnya. Terus makan bersama dan undangannya bebas, bahkan tukang sapu itu tahu dia kesempatan untuk makan enak. Ya, yang tukang sapu-sapu jalan, ya, mereka adalah orang-orang yang dibutuhkan oleh orang banyak. Orang-orang lemah itu, ya, itu orang-orang yang kita butuhkan. Maka Nabi SAW sengaja memanggil orang-orang yang lemah-lemah, lemah ekonominya, lemah badannya, lemah akalnya, ya, yang dikatakan dengan lemah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, ibghunid du'afa, tolong kumpulkan untuk bisa bergabung denganku orang-orang yang lemah. Karena memang rahmat Allah turun di tengah-tengah orang yang memang lemah. Ya. Sementara kita tidak mau berkumpul dengan orang yang lemah, lemah ekonomi, yang sudah merasa kuat ekonominya sulit untuk berkumpul dengan orang yang lemah ekonominya, yang merasa kuat jabatannya sulit untuk berkumpul dengan orang yang lemah jabatannya, yang merasa kuat badannya tidak mau berkumpul dengan orang yang lemah badannya, yang merasa kuat ilmunya tidak mau berkumpul dengan orang yang lemah ilmunya. Sementara Nabi SAW justru mencari mereka, ya, mencari mereka. Jadi ini pelajaran yang penting kita ambil. Nabi SAW sahur bersama para sahabatnya. Annahum tasaharu ma'an Nabi SAW thumma qamu ila salah. Setelah selesai sahur, mereka pun berdiri siap-siap untuk melaksanakan salat. Ya. Kata Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala, qultu, saya bertanya di sini, sayanya itu siapa? Ini pasti salah satu dari perawi hadis. Ya, perawi hadis. Kemungkinan murid dari para sahabat ini, murid dari Anas bin Malik yaitu Qatadah, atau muridnya Qatadah, Hammam. Ya. Salah satu dari mereka. Antara kemungkinan Qatadah ibnu Da'amah Sadusi, muridnya Anas bin Malik, yang bertanya kepada Anas, ya, atau bertanya kepada Zaid bin Thabit, ya, yang kalau yang penting bukan Anas, yang penting bukan Anas, karena Anas tahu, ya, Anas tahu, karena dia ikut juga makan, dia yang melayan Nabi, dia bahkan yang mengundang, ya, ukuran berapa jarak waktu kam bainahuma, berapa jarak waktu antara selesai sahur sampai mereka tegak atau mereka bangkit untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi itu yang diambil oleh Imam Bukhari sebagai perkiraan waktu subuh. Ya, perkiraan waktu subuh. Karena habisnya masa waktu sahur, dan Nabi SAW di hadis-hadis puasa menjelaskan tentang sunnahnya mengakhirkan sahur. Sunnahnya mengakhirkan sahur. Jadi berarti makannya Nabi itu bukan jam 3. Ya. Tetapi akhir-akhir waktu sahur. Berarti selesai sahur dan habis waktu sahur, dan jarak antara waktu sahur selesai sahur itu dengan waktu sholat subuh, itu yang diminta oleh salah seorang perawi, kam bainahuma. Berapa kira-kira lama antara jarak waktu antara selesai sahur dengan sholat yang mereka lakukan, salat subuh yang mereka lakukan. Ya, kalau sekarang kan tentu kita memperkirakan dengan jam, kira-kira setengah jam lah, kira-kira jam satu jam, kan perkiraan seperti itu. Sekarang tidak ada. Jadi para sahabat itu mendekatkan untuk ukuran waktu ini dengan suasana matahari, suasana gelap atau tidak gelap, dan kadang untuk mendekatkan seperti yang sekarang ini, qadru khamsin, sekitar 50-an ya, atau 60-an. Apa yang dimaksud 50-an atau 60-an ini? Kata beliau di sini, yakni ayat. Yang dimaksud dengan kata-kata 50-an 60-an ini adalah ayat. Maksudnya 50-an ayat yang dibaca. Ya, bacaan normal ya, bukan bacaan cepat. Bacaan normal. 50-an ayat yang dibaca oleh para sahabat, normal bacaannya. Ya. Maka segitulah jarak antara selesai salat selesai sahur dengan mereka menegakkan salat subuh. Menegakkan salat subuh. Ya. 50-an ayat itu ya. Hampir dua kali membaca bukan hampir dua kali. Ya, hampir dua kali atau lebih. Maksudnya surah Al-Muluk itu 30 ayat. Ya. Hampir dua kali lah, hampir dua kali membaca surah Al-Muluk. Ya. Itulah jarak antara selesai sahur dengan masuknya atau dengan salat subuh yang dilaksanakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa, mungkin dua kali membaca surah Al-Muluk. Kira-kira seperti itu, baca dengan tertil, dengan normal, tidak cepat dan juga tidak terlalu lambat. Sebanyak dua kali membaca surah Al-Muluk itu, segitulah jarak waktu selesai sahur dengan waktu subuh. Ya, jadi itulah penjelasan dari hadis ini tentang waktu subuh. Ya, waktu subuh. Waktu subuh kalau sekarang jam 4 hampir 40 menitnya atau 40-an menit. 43 dengan 45, hampir 45. 36 malah ya, 36. 36. Kira-kira berapa menit kita butuh waktu untuk membaca dua kali surah Al-Muluk? Bacaan yang normal ya. Ada 1/4 jam, bisa lebih ya, bisa lebih. Itulah 15 sampai 20-an lah bacaan normal. Segitulah jarak waktu sahur dengan waktu subuh. Dan waktu subuh, karena memang perkiraan penetapan waktu ini kembali kepada fajar tadi, fajar shadiq. Fajar shadiq itu adalah fajar kedua, terbit fajar kedua, dan dia adalah cahaya terang yang mengembang di ufuk timur. Ya. Cahaya terang yang mengembang. Nah, sama kayak sekarang ini juga sudah terlalu terang. Dia sudah gelap malam, ketika kegelapan malam itu nanti akan ada cahaya terang yang mengembang dia, bukan lurus, karena yang fajar kadhibnya itu adalah cahaya lurus yang membentang di tengah-tengah langit dari ufuk timur. Ya. Itu kiriman cahaya matahari. Ya. Ya, kiriman cahaya matahari semakin naiknya, kalau kecil munculnya nanti akan memberikan cahaya yang panjang lurus. Tapi kalau dia sudah mulai naik, semakin mengembang, itu yang membuat dia cahayanya mengembang pula di ufuk. Ya. Itu hadis yang pertama memberikan kepada kita ukuran waktu selesai sahur dengan masuknya waktu subuh. Menunjukkan sahur itu benar-benar diakhirkan. Benar-benar diakhirkan. Kemudian kita baca hadis yang berikutnya, 576. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Hasan ibn Sabbah sami'a Rawha ibn Ubadah qala haddathana Sa'idun an Qatadata an Anas ibn Malikin radhiyallahu ta'ala an anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam wa Zaid ibn Thabitin tasahhara فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. Ini hampir sama dengan hadis tadi, cuma sekarang riwayatnya dari Anas. Ya, kalau tadi dari Zaid bin Tsabit yang diriwayatkan darinya oleh Anas, sekarang ini langsung dari Anas. Ya. Dia bercerita bahwa Nabi SAW bersama Zaid bin Tsabit makan sahur. Ya. Falamma faragha min sahurihima, ketika keduanya selesai sahur, qama Nabiyullah SAW ila shalah. Maka Nabi bangkit untuk melaksanakan salat, fa shalla, lalu beliau salat. Maksudnya salat subuh. Qulna li Anas, kami berkata, bertanya kepada Anas, tentu di sini adalah Qatadah muridnya, itu yang tadi yang saya sampaikan, kemungkinan Qatadah atau kemungkinan murid Qatadah yang bertanya tentang ukuran waktu, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah, kira-kira berapa jarak waktu antara selesai sahur dengan mereka melaksanakan salat subuh. Kata Anas, qadru ma yaqra'u rajulu 50 ayat, seukuran seseorang membaca 50 ayat. Ya, 50 ayat. Ini juga mendekatkan kepada kita tentang masuknya waktu subuh. Dan alhamdulillah kita sekarang tidak perlu lagi mengukur dengan itu. Ya, kita tinggal melihat waktu jam saja. Ya, yang jelas yang harus dipastikan jamnya tidak mati. Jamnya tidak lambat. Ya, harus dipastikan jamnya tidak rusak. Ya, ini yang perlu dipastikan, karena memang berdasarkan penelitian yang sudah puluhan tahun, maka kisaran waktu itu tidak akan berubah. Walaupun ada perubahan, perubahannya tidak terlalu signifikan. Antara perjalanan bulan per bulan itu kan tentu akan kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Ya, waktu sholat itu, karena itu penelitian yang bukan 1-2 tahun. Ya, dari sekian puluhan tahun baru nampak bahwasanya waktu bila mana di bulan ini waktunya seperti ini, dengan melihat perjalanan matahari dan juga terbenam dan terbitnya bulan. Itulah waktu sekarang, dan ini hanya sebatas pengetahuan, karena di waktu dahulu tidak ada jam, maka cara menetapkan waktu seperti tadi, dan menetapkan waktu sholat seperti yang telah kita ketahui dengan matahari. Ya, ketika matahari sudah mulai tergelincir, ketika matahari masih terang, mereka sholat asar. Ketika matahari sudah terbenam, mereka sholat. Ketika sholat maghrib, ketika matahari sudah cahaya merah di ufuk sudah hilang, mereka tidak lagi melaksanakan sholat isya dan seterusnya. Ya. Ini waktu-waktu yang dijelaskan oleh para sahabat tentang pelaksanaan sholat lima waktu. Hadis yang ke-577. Ya, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ismail ibn Abi Uwais an akhihi an Sulaimana an Abi Hazim annahu sami'a Sahl bin Sa'd yaqul kuntu atasahharu fi ahli thumma yakunu sur'atan bi an udrika salatal fajr ma'a Rasulullah sallam. Ya. Ini cerita dari Sahal bin Sa'd radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan darinya oleh Abu Hazim. Kata Sahal ibnu Sa'ad, sahabat Nabi, kuntu atasaharu fi ahli, suatu ketika saya makan sahur di rumah saya, maksudnya dengan keluarga. Ya, thumma yakunu sur'atun bi, setelah saya sahur saya bergegas. Ya, an udrika salatal fajri, untuk bisa mendapatkan salat subuh bersama Nabi SAW. Ini yang perlu diketahui adalah jarak rumah Sahal ibnu Sa'ad ini dengan masjid. Ya, dengan masjid. Yang jelas di sini pendeknya waktu selesai sahur dengan waktu subuh. Dia selesai sahur kemudian dia bergegas untuk mengejar sholat berjamaah. Berarti jaraknya terlalu sangat dekat. Jaraknya sangat dekat. Jadi itu juga perkiraan waktu subuh dengan sahur tadi. Selesai sahur, perkiraan masuknya waktu subuh dengan selesai sahur itu antara 1/4 jam sampai enggak mungkin sampai 20 menit. Ya, mungkin maksimalnya 1/4 jam. Ya, maksimalnya 1/4 jam untuk membaca 2 kali surah Al-Mulk dengan bacaan 50 sampai 60 ayat Al-Qur'an. Ya, 50 sampai 60 ayat Al-Qur'an. Jadi, Sahal bin Sa'an ini juga mendekatkan kepada kita tentang waktu subuh, yaitu selesai sahur dan dia bergegas untuk sampai ke masjid dari rumahnya untuk bisa sholat berjamaah dengan Nabi. Sholat berjamaah dengan Nabi itu kalau dalam bahasa para sahabat bukan masbuk. Ya, bukan masbuk. Berarti di situ sudah ada sholat 2 rakaatnya, di situ sudah ada takbir bersama imamnya. Ya, ini yang dalam bahasa para sahabat. Karena tidak biasa mereka masbuk. Tidak biasa. Apalagi tidak ikut berjamaah. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, kami mengetahui ciri-ciri orang munafik di zaman kami itu dengan sholat berjamaah. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Ya, tidaklah, dan kami, saya mengenang masa ketika kami bersama Nabi dan tidak ada yang luput dari sholat berjamaah atau yang alpa dari sholat berjamaah. Wa ma yatakhallafu anha kecuali munafiqun ma'lum nifaq, kecuali disebabkan oleh penyakit nifaq. Ya, itulah bahasa sahabat ketika dia mengatakan saya bergegas untuk sholat berjamaah dengan Nabi, berarti paketnya itu. Ya, paketnya tentu tidak akan masbuk. Itu sampai di sana bisa sholat 2 rakaat subuh, kemudian sholat mendapatkan takbiratul ihramnya imam, yaitu Nabi SAW. Itu bahasa para sahabat. Tidak dikenal ketika itu ada bahasa masbuk berjamaah. Dan ada, kalaupun ada, itu tentu karena hal-hal yang membuat uzur yang syar'i. Ya. Nabi SAW pernah terlambat karena mengurusi salah seorang dari Ansar. Ya. Pergi jauh kemudian mengejar ke masjid. Ya. Kemudian dia sudah mendapatkan Utsman bin Affan. Kalau saya tidak salah, Utsman bin Affan mengimami kaum muslimin. Ya, Nabi SAW terlambat karena urusan. Jadi yang kita ambil dari sini adalah adanya uzur syar'i, tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah kebiasaan, itu tidak ada kamusnya dalam di masa para sahabat Nabi SAW. Jadi ungkapan Sahal bin Sa'ad tadi, paketnya tadi ikut berjamaah selesai sahur, kemudian dia bergegas agar bisa mendapatkan paket tadi, bukan masbuk. Ya, bukan masbuk. Menunjukkan memang jarak antara selesai sahur dengan waktu subuh itu sangat dekat. Hadis berikutnya 578. Ya. Kata Imam Bukhari, haddatsana Yahya ibnu Bukair qala akhbarana Al-Layth an Uqail an ibn Shihab qala akhbarani Urwah ibn Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu. Aisyah meriwayatkan hadis ini. Ya, kita sudah pertama dari Zaid bin Thabit, kemudian dari Anas bin Malik, kemudian dari Sahal bin Sa'ad, dan sekarang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhbarathu qalat kunna nisaul mu'minat yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal fajri. Nah, ini hiburan untuk ibu-ibu yang sholat berjamaah subuh di masjid. Ya. Artinya tidak ada larangan. Dan bahkan wanita-wanita sahabat juga sholat subuh bersama Nabi SAW di masjid. Dan bahkan ada yang menjaga terus. Ya. Ummu Humaid As-Sa'idiyah, yang hadis tentang lebih baiknya sholat di rumah daripada di masjid Nabi, dia yang selalu sholat bersama Nabi. Ya. Karena dia merasa lebih nyaman, lebih tuma'nina, lebih khusyuk ketika berimaman dengan Nabi SAW. Di sini Aisyah bercerita kunna nisa'ul mu'minat, wanita-wanita beriman, bukan dia ya, wanita-wanita beriman, mereka yashhadna mengikuti, menghadiri ma'a Rasulullah SAW bersama Nabi SAW salat al-fajri, salat subuh, maksudnya di masjid. Ya. Keadaan mereka apa? Mutalaffi'atin bimurutihinna. Ya. Melilitkan ke badan mereka, artinya memakai pakaian mereka ke seluruh tubuh. Artinya betul-betul terjaga ketika berangkat ke masjid itu. Di malam hari pun demikian. Jangankan di siang hari. Ya. Kan berangkatnya kan sebelum subuh, gelap. Maka nanti ceritanya adalah setelah selesai tambahannya. Mutalaffi'atin bimurutihinna, dibungkus dengan selimut mereka. Jadi terbungkus badan mereka dengan selimut ketika berangkat. Summa yang qalibna ila buyutihinna, kemudian mereka pulang kembali ke rumah mereka. Hina yaqdina shalah, tatkala mereka selesai menunaikan salat subuh. La ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Ya. Tidak ada seorang pun yang mengenali mereka disebabkan gelap. Ya, disebabkan gelap. Ya. Disebabkan waktu masih gelap. Ini selesai salat subuh. Bukan mau masuk subuh, tapi selesai salat, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW salat di awal waktu subuh sekali. Ya. Itu yang jaraknya, perkiraannya seperti tadi. Seperti hadis Sahal bin Sa'ad, dia selesai sahur kemudian bergegas ke masjid. Ya, kemudian hadis 50 ayat, 60 ayat ini yang dimaksud dengan yang summa yaqdina as-salah la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Pulang kembali mereka ke rumah, masih tidak bisa dikenali mereka ini oleh seorang pun disebabkan oleh gelap. Dikenali di sini, oh ya, dikenali di sini ada beberapa ungkapan dari Ibnu Hajar. Yang pertama, tidak dikenal apakah laki-laki atau perempuan. Ya. Kata beliau, la yu'rafna anisa'un amrijal. Yang pertama, karena mereka membungkus dengan selimut, jadi tidak bisa untuk dikenali. Ya, dikenali. Apalagi kalau dahulu laki-lakinya juga menutup kepala. Sekarang juga seperti itu, menutup kepala dengan serban. Kalau di orang Arab itu begitu. Jadi tidak bisa dikenal apakah laki-laki atau perempuan. Ya. La yadhharna lirra'i illal asbah khasah. Karena tidak dilihat kecuali hanya bayangan hitam. Karena gelapnya. Ya. Sudah selesai subuh ini. Kemudian ada yang mengatakan, La yu'arafu a'yanuhunna. Fala yufarraqu baina Khadijah wa Zainab. Ya, ada lagi yang mengatakan tidak dikenali, itu maksudnya tidak dikenali orangnya. Apakah ini si fulana atau si fulana? Ini pendapat yang kedua. Yang pertama itu kan lebih umum. Artinya tidak dikenal perempuan atau laki-laki saking masih gelapnya. Ada yang lagi yang mengatakan tidak dikenali orangnya. Apakah ini beliau ini adalah Aisyah, Zainab atau Khadijah? Orang per orangnya, karena masih gelap. Dan jawaban atau pendapat yang kedua ini dilemahkan oleh Imam Nawawi. Maksudnya untuk dikenali ini si fulana, ini si fulana. Kalau awalnya tadi dia membungkus selimutnya, membungkus badannya dengan selimut, itu jangankan di malam hari, jangankan salat subuh, siang hari pun tidak bisa dikenal orang. Ya, makanya Imam Nawawi mengatakan untuk yang kedua ini itu tidak mungkin. Atau untuk mengenali orang per orang, ini si fulana ya? Tidak. Sebab apa? Sebab kalau awalnya bercerita dia membungkus, menyelimuti badannya dengan selimutnya ketika berangkat dan ketika pulang, berarti itu di siang hari pun tidak bisa dikenal orangnya. Ya. Berarti yang di la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, maksudnya tidak dikenal apakah laki-laki ataupun perempuan. Kalau tidak dikenal orangnya, itu jangankan di pagi hari, di siang hari kalau sudah menyelimuti badan, ya, tidak bisa dikenal. Ini siapa orangnya? Nah, itu yang dibantah oleh Imam An-Nawawi. Al-murut, ya, murutihinna, yaitu semacam selimut yang lebar, yang panjang, nah, kemudian diapakan ke badan untuk membungkus diri. Ini wanita-wanita di zaman Nabi berangkat dan pulang masjid di subuh hari, dan mereka juga ikut sholat isya berjamaah, sudah ikut juga ikut sholat yang lainnya. Kasus sholat subuh berjamaah yang paling dikenal adalah kasus seorang wanita yang baru masuk Islam di malam harinya, dan sholat subuh itu sholat pertama yang dia hadiri, dan dia merasa lebih nyaman untuk sholat bersama Nabi, dan dia tidak tahu di mana terpisahnya sab laki-laki dengan perempuan, dan tidak ada lampu, tidak ada cahaya, dan ini juga tidak bisa dibedakan laki-laki perempuan, bukan orangnya, tetapi laki-laki perempuannya dia bisa dibedakan, sehingga dia sholat dan berada tegak di sab laki-laki. Ya, di sab laki-laki. Ini juga menunjukkan bahwasanya para sahabat wanita itu sholat subuh berjamaah. Ini bukan anjuran, tetapi cerita. Ya, cerita. Karena kenapa kita katakan ini? Karena ada juga orang yang mengingkari. Ada juga orang yang mengingkari dan bahkan melarang dengan keras. Nabi SAW mengatakan, "La tamna'u ima'allahi masajid Allah." Kepada suami-suami, kepada orang tua laki-laki, jangan kalian melarang wanita-wanita, hamba-hamba Allah, untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk datang ke rumah. Nabi yang mengatakan demikian. Sementara ada juga yang masih melarang. Bukan suaminya, bukan orang tuanya, tetapi orang lain. Sementara hadis itu kepada suaminya yang berhak melarang, dilarang oleh Nabi untuk melarang. Itu di malam hari. Di malam hari, karena memang mereka harus berdasarkan, harus dengan izin kalau keluar malam hari, karena harus menjaga keamanan mereka. Ya, kalau di siang hari tidak perlu minta izin. Ya. Dan kalau mereka di malam hari minta izin, jangan sampai dilarang, kata Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa buyutuhunna khairun lahunna." Meskipun rumah mereka lebih baik bagi mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tetapi tidak boleh dilarang. Tidak boleh disebarkan juga larangan-larangan seperti ini. Dan bahkan tidak menyediakan tempat malah. Di masjid itu tidak ada tempat untuk wanita. Tidak ada tempat, karena wanita tidak boleh sholat di masjid. Siapa yang melarang? Ya. Dan bahkan wanita-wanita yang mulia di zaman sahabat Nabi SAW sholat, ya, bersama Nabi SAW. Ya. Ini yang ilmu yang harus kita sampaikan agar nanti jangan salah pula bersikap seperti yang tadi kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Jadi hadis yang ke hadis Aisyah ini, hadis ke 578 ini juga menjelaskan kepada kita waktu subuh yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika suasana masih gelap. Berarti di awal-awal waktu dan hampir senada dengan cerita-cerita sahabat yang lain. Jarak selesai sahur dengannya selalu dekat, sangat dekat, 50 atau 60 ayat. Kemudian juga cerita Sahal bin Sa'ad tadi, dia selesai sahur kemudian bergegas sampai ke masjid untuk bisa sholat berjamaah, menunjukkan bahwasanya sangat dekat waktunya. Dan ini seiring juga atau senada juga dengan cerita Aisyah ketika pulang dari sholat selesai dan mereka tidak ada yang dikenal, apakah perempuan atau laki-laki, disebabkan masih ghalas. Di sini ghalas artinya apa? Gelap. Ya. Wallahu ta'ala alam. Itu bab yang ke-27 mendekatkan kepada kita, ya, tentang waktu subuh dengan memperkirakan selesainya sahur dengan waktu subuh masuk. Kemudian dengan menjelaskan kepada kita tentang cerita Aisyah radhiyallahu anha ketika tidak bisa dikenal selesai sholat subuh antara laki-laki dan perempuan. Tetapi sekarang sulit memang, karena kita sudah malamnya itu bagaikan siang. Malam bagaikan siang karena lampunya luar biasa. Ini hitung saja lampu di masjid kita ini. Berapa jumlah bolanya agar kita tidak kegelapan walau sedikit pun. Ya, di setiap celah dibuat lampu. Ya. Itu yang tidak bisa kita memahami nanti, apa kok bisa segelap itu, tidak bisa dikenal. Kita sekarang pulang subuh seakan-akan siang. Ya. Kena terangnya cahaya yang menerangi waktu tersebut. Ini bab yang ke-28, dan dari sisi penjelasan tentang waktu-waktu sholat kita sudah selesai. Waktu zuhur sudah kita dapatkan, waktu asar kita sudah ketahui, waktu maghrib, waktu isya, dan sekarang kita selesai dari penjelasan waktu subuh. Bab yang ke-28, ini pembahasan yang juga penting untuk kita ketahui, dan dia sebagai kaidah yang disampaikan oleh ulama fikih. Dan ini juga sebagai kaidah yang dibuat bab oleh Imam Bukhari. Babu man adraka minal fajri raq'atan. Bab, siapa yang mendapatkan sholat subuh itu satu rakaat. Ya. Maksudnya di ujung waktu. Kalau tadi kan penjelasan awal waktu subuh, yaitu dengan hadis-hadis yang telah kita ketahui. Sementara sekarang ini menjelaskan tentang orang yang terlambat melaksanakan sholat subuh karena uzur, ya, dan dia masih mendapatkan satu rakaat di dalam waktu, sementara satu rakaatnya lagi sudah di luar waktu. Nah, ini apa hukumnya? Ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari dengan membawakan hadis di bawah ini satu-satunya. Hadis 579. Ya. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Busri bin Sa'id wa an Al-A'raj ya yuhaddithunahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadisnya, man adraka minas subhi raq'atan qabla an tatlu' asy-syamsu faqad adraka as-subha. Barang siapa yang dapat atau mendapati dari salat subuh itu satu rakaat saja, walau satu rakaat sebelum terbit matahari, maka dia atau maka sungguh dia telah mendapatkan salat subuh. Wa man adraka raq'atan minal 'asri qabla an taghrub asy-syamsu faqad adraka al-'asra. Dan juga barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salat asar sebelum terbenam matahari, berarti tersisa panjang tiga rakaat untuk salat asar di luar waktu. Ya. Di luar waktu, tiga rakaat, sementara satu rakaatnya masih dalam waktu, sementara tiga rakaatnya telah terbenam matahari, maka dia masih mendapatkan sholat asar. Lihat, agama kita ini memberikan keringanan yang tidak ada batasnya. Tetapi bukan mencari-cari keringanan. Ya. Bukan sengaja melambat-lambatkan. Ini dalam kondisi darurat. Orang seseorang, bila mana seseorang itu ada uzur, kemudian dia terlambat, dan dia mendapatkan dari sholat asar itu hanya satu rakaat saja di waktunya, kemudian sisanya itu di luar waktu, berarti dia seakan-akan masih melaksanakan sholat asar itu di dalam waktu yang sebenarnya. Inilah keringanan yang diberikan oleh Nabi SAW. Sementara yang berkaitan dengan mujib, bunyi bab itu bahagian pertama dari hadis, man adraka minas subhi. Ya. Inilah kaidah yang disampaikan oleh para ulama fikih, diambil dari petikan hadis ini. Makanya babnya bab man adraka minal fajr raq'atan, bab siapa yang mendapati satu rakaat di salat fajar, salat subuh di dalam waktunya, maka hukum salatnya sah dan dia seakan-akan mendapatkan waktu salat subuh yang sebenarnya. Ini keringanan yang luar biasa, apalagi salat asar. Sama salat subuh, salat dari sholat asar itu saja luar biasa. Satu rakaat dari empat rakaat kita sholat di waktunya, sementara sisanya tiga rakaat itu di luar waktu, tetapi dengan keringanan yang diberikan oleh Nabi, kita masih mendapatkan sholat asar itu pada waktu sebenarnya. Dan luar biasa indahnya agama kita, keringanan yang diberikan oleh agama kita, kelonggaran yang diberikan oleh agama kita, tetapi ini bukan meringan-ringankan. Ya, mencari keringanan dan membiasakan melambat-lambatkan sehingga terjadi hal yang seperti ini bukan lagi keringanan tapi meringan-ringankan, dan ini lahu atau kelalaian dari melaksanakan salat. Ya, inilah hadis yang satu-satunya. Kemudian yang perlu kita jelaskan di sanadnya adalah kata-kata yuhadditsunahu. Ya. Mereka mengabarinya. Ya. Yang mengabarkan banyak, yang dikabari berapa? Satu. Yang mengabarkan banyak, jadi gurunya banyak, sementara muridnya satu orang dalam sanad ini. Ya. Siapa guru-gurunya dan siapa muridnya? Kita telusuri dari awal. Abdullah ibn Maslamah ini gurunya Imam Bukhari. Kemudian Malik ini guru dari guru Imam Bukhari. Kemudian Zaid ibn Aslam gurunya Imam Malik. Kemudian Atha ibn Yasar gurunya Zaid ibn Aslam. Ya. Dari mulai Atha ibn Yasar ini dia bukan Atha ibn Yasar ini orang yang pertama. Kemudian Busru ibn Sa'id ini orang kedua. Kemudian A'raj orang ketiga. Tiga orang. Pertama Atha ibn Yasar. Atha ibn Yasar. Kemudian Busru ibn Sa'id ini yang kedua. Kemudian Al-A'raj ini orang yang ketiga. Ini tiga orang guru menyampaikan kepada muridnya yaitu Zaid ibn Aslam. Jadi Zaid ibn Aslam di sini mendapatkan hadis yang telah kita pelajari tadi dari tiga orang guru. Yang pertama Atha ibn Yasar, yang kedua Busru ibn Sa'id, yang ketiga Al-A'raj. Ya. Jadi bukan tingkatan sanad. Tiga orang ini satu tingkat. Atha ibn Yasar dengan Busru ibn Sa'id dengan Al-A'raj ini satu tingkat. Dan mereka ini satu tingkat memberikan riwayat kepada murid mereka Zaid ibn Aslam. Dan mereka bertiga meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dari satu guru ke satu murid. Tiga orang. Guru mereka adalah Abu Hurairah. Sementara murid mereka adalah Zaid ibn Aslam. Rahmatullahi alal jami'. Rahmatullah alal jami'. Ini yang perlu kita uraikan. Sementara hadisnya jelas. Dan ini kaedah. Siapa yang kaedah fikihnya. Siapa yang mendapatkan solat subuh itu satu rakaat di dalam waktunya. Maka dia sudah mendapatkan sholat subuh. Siapa yang mendapatkan sholat asar di dalam waktunya hanya satu rakaat saja, maka dia telah mendapatkan sholat asar pada waktunya, walau tiga rakaat sisanya itu dia lakukan setelah terbenam matahari. Ini keringanan yang diberikan oleh agama kita kepada kaum muslimin. Begitu juga bab yang ke-29 ini juga kaedah. Ini juga kaedah. Berbeda dengan tadi. Kalau tadi kan mendapatkan satu rakaat di dalam waktu, maka dia seakan-akan sudah melaksanakan sholat itu di waktunya. Yang ke-29 ini man adraka minas salati rak'atan. Rak'atan di sini, ya, rak'atan di sini bukan satu rakaat, ya, bukan satu rakaat, tetapi hampir sama sebenarnya. Hampir sama. Saya tadi malam memahami adalah apa yang kaedah ketika kita sudah mendapatkan ruku, maka kita sudah mendapatkan satu rakaat. Ya. Ini kaedah juga dari ulama, tetapi coba kita baca hadisnya kembali. Man adraka minas salati rak'ah. Siapa yang mendapati dari salat itu satu rakaat, maka dia ini umum ya, maksudnya sama dengan sholat subuh di dalam waktunya satu rakaat, maka dia mendapatkan sholat subuh yang sebenarnya. Barang siapa yang mendapatkan sholat asar di satu rakaat pada waktunya, kemudian sisanya di luar waktu, maka dia juga telah mendapatkan sholat pada waktunya. Ini mungkin senada dengan bab sebelumnya. Dan kita baca hadisnya, 580. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an ibn Shihab an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW alaihi wasallam qala. Ini bunyi hadisnya, man adraka rak'atan min as-salah, barang siapa yang mendapati satu rakaat dari sebuah salat, faqad adraka as-salah, maka dia telah mendapati salat itu sendiri. Mungkin ini bab senada dengan bab 28. Itu mendapatkan satu rakaat dari sholat itu di waktunya, berarti dia sudah mendapatkan sholat itu sendiri. Ya, bukan satu rakaatnya saja yang sah, sementara tiga rakaat untuk sholat asar itu batil atau batal, atau satu rakaat di sholat subuh itu sah, kemudian sisanya satu rakaat lagi di luar waktu juga tidak sah. Ini tidak benar. Jadi mendapatkan satu rakaat dari sholat pada akhir waktunya, dia sudah mendapatkan sholat, seakan-akan dia sholat di dalam waktu. Tetapi kalau kurang dari satu rakaat bagaimana? Berarti dia tidak lagi sholat dia di dalam waktunya. Hukumnya dia adalah qadha. Ya. Hukumnya dia qadha bukan ada. Karena dalam istilah fikih ada namanya qadha'an, ada namanya apa? Adaan. Ada melaksanakan ibadah itu atau melaksanakan satu ibadah pada waktu yang ditetapkan itu ada. Adaun. Alif ya. Dal alif hamzah dal alif hamzah. Adaun. Ini artinya apa? Melaksanakan ibadah pada waktu yang ditetapkan. Baik itu di awal, di tengah, di akhir, pokoknya pada waktunya. Ini ada. Sementara yang kedua adalah qadha. Qaf dal dad alif hamzah. Qadha. Apa artinya? Melakukan ibadah di luar waktunya. Ya. Ini yang dimaksud oleh dua bab ini, 28-29. Ketika seseorang dalam sholat itu mendapatkan satu rakaat saja di dalam waktu, sementara untuk subuh itu satu rakaatnya di luar waktu, berarti dia sudah melaksanakan sholat subuh itu adaan atau qadaan? Adaan. Ya. Kalau dia sholat asar satu rakaat di dalam waktu, sisanya tiga rakaat di luar waktu, dia melaksanakan sholat asar itu qadaan atau adaan? Adaan. Berarti masih dalam waktunya. Walau tiga rakaat sisanya itu dua waktu. Yang penting dia dapat berapa? Satu rakaat dari sholat tersebut di dalam waktu. Ya, itu yang pembahasan yang 28. Sementara secara umum, ini bab yang 29. Bukan hanya asar, bukan saja subuh, tetapi zuhur pun demikian. Ya. Isya pun demikian. Ya. Isya pun demikian. Ya. Menunjukkan bahwasanya dia umum. Kalau mendapatkan satu rakaat di dalam waktu, sementara sisa dari sholat itu di luar waktunya, maka dia seakan-akan melaksanakan sholat itu adaan. Kalau seandainya dari waktu itu hanya setengah rakaat, ya, dari waktunya, maka dia tidak lagi menunaikan sholat tersebut secara adaan, tetapi dia qadaan. Tentu akibat dari qadha ini adalah melalaikan kalau seandainya tanpa uzur. Ya. Melalaikan tanpa uzur. Dan dia tentu berbeda antara melaksanakan ibadah sholat secara ada dengan melaksanakan sholat secara qadha. Berbeda. Rasanya berbeda. Pahalanya berbeda. Ya. Kenikmatan melakukannya berbeda. Makanya Nabi SAW ketika ditanya sebaik-baik amalan, salah satunya apa? Sholat pada waktunya. Ada rasa. Ketika orang sholat di luar waktu, pertama konsekuensinya, apakah dia sholat di luar waktu itu karena melalaikan? Ya, maka dia berdosa. Dan yang kedua, ketika dia tidak melalaikan, karena ada uzur, dia ketika sholat itu merasa ada sesuatu yang kurang. Nah, ini yang konsekuensi buruk dari melaksanakan ibadah itu secara qadha. Secara qadha. Karena sholat ini kan sudah ditetapkan waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat itu kewajiban orang-orang yang beriman yang ditetapkan waktunya. Ya. Kemudian di antara konsekuensi juga ketika sholat secara qadha itu kalau disebabkan oleh kelalaian, kita tidak patuh kepada Allah. Ya. Tidak patuh kepada Allah. Allah SWT sudah menetapkan awal waktu, sudah menetapkan akhir waktu. Kita juga tidak mau. Yes. Ya. Mending saya kan sholat saya. Jangan urus waktu. Pokoknya kapan saya mau sholat silakan saya. Terserah. Ini tidak benar. Kepatuhan terhadap Allah SWT tidak nampak dari melaksanakan sholat itu secara di luar waktunya. Jadi bab 28-29 saya lihat itu ada hubungannya, yang 28 itu khusus untuk subuh dan asar saja, atau babnya untuk subuh saja, sementara yang ke-29 umum, kaidah yang umum. Man adraka minas salati raka'atan, maka dia, barang siapa yang mendapati satu rakaat pada waktunya, berarti dia telah menunaikan salat tersebut secara ada pada waktunya. Ini dan Terkait dengan yang tadi saya sempat katakan, barang siapa man adraka ruku'a faqad adraka raka'ah. Ini juga kaidah yang dibuat oleh ulama fikih, barang siapa yang mendapati ruku', ini dalam konteks salat berjamaah. Ya, barang siapa yang mendapati ruku' berarti dia telah mendapatkan satu rakaat. Ini kaidah yang lain. Ya, ketika dia masuk, jelas masbuk ini. Dan dia berhasil menemukan berimaman, memulai pengikutannya terhadap imam itu ketika imam itu sudah ruku atau masih ruku, maka dia sudah mendapatkan satu rakaat, ya, yang sebenarnya sudah luput apa, berdiri, ada satu rukun, ya, ada dua rukun, ada satu rukun di sana, kemudian ada satu yang wajib, atau menurut sebagian pendapat ulama ada dua rukun yang dia tidak lakukan di situ. Yang pertama rukun berdiri, yang kedua rukun membaca Al-Fatihah. Ya, itu walaupun itu tidak ada, maka seakan-akan dia sudah mendapatkan satu rakaat ketika dia sudah mulai start mengikuti imam itu ketika imam masih dalam keadaan rukuk. Kalau sudah bangkit dari rukuk, atau ketika kita sampai rukuk kemudian terdengar imam sami'allahu liman hamidah, maka yang paling hati-hati untuk menambah satu rakaat, ya, daripada kurang. Ya, kita sudah rukuk tetapi belum sampai kita rukuk, imam sudah terdengar sami'allahu liman hamidah. Walaupun mungkin sebagian imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, badannya masih rukuk. Itu kemungkinan-kemungkinan kecil, tetapi untuk berhati-hati kita diharapkan untuk menambah satu rakaat lagi. Ya. Menambahkan satu rakaat. Ini sama konteksnya dengan kalau kita lupa, ya, lupa apakah dua rakaat atau tiga rakaat. Salah satu dari sikap yang diberikan oleh agama kita adalah kalau sudah tidak bisa diingat lagi, saya tiga atau empat lagi, berusaha untuk mengingatnya. Ternyata kita sudah yakin, oh ternyata empat rakaat, maka kita tiga, antara dua dengan tiga. Ketika kita sampai pada titik keyakinan atau kita hampir-hampir yakin bahwasanya saya sholatnya tiga rakaat bukan dua, berarti kita tidak perlu menambah, tidak perlu menambah, dan tetap saja sujud sahwi, tetap saja sujud sahwi, karena kita sudah lupa ketika itu, dan ketika itu kita berupaya untuk mengingatnya, akhirnya kita ingat. Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak ingat, tidak tahu mana yang apakah tiga atau dua, maka sikap yang kedua adalah mengambil bilangan yang terkecil, ya, bilangan yang terkecil yaitu dua, dan kita menambah satu rakaat, ya, satu rakaat. Kata Nabi SAW, kalau seandainya yang benar adalah dia sholatnya tiga rakaat sementara dia telah menetapkan dua, berarti berlebih satu, dan kelebihannya ini adalah targhiman lisyaitan, itu untuk mengecewakan syaitan, ya, karena syaitan tidaklah berhasil untuk mengurangi sholat kita, ya, di samping kita sahwi dan kita tambahkan satu dan ternyata itu benar-benar berlebih satu rakaat. Ah, sama dengan tadi, ketika kita merasa tidak nyaman dengan kita dapat ruku sementara kita sudah mendengar ada kata-kata sami Allahu liman hamidah, kita baru saja pada posisi ruku, startnya tiba-tiba imam terdengar sami Allahu liman hamidah, kalau merasa tidak aman atau tidak merasa nyaman, maka dianjurkan untuk menambah satu rakaat lagi, ya, agar kita merasa aman, karena memang kita diperintahkan untuk menyempurnakan salat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tiga bab yang kita baca. Yang pertama tentang waktu fajar, kemudian barang siapa yang mendapatkan salat subuh satu rakaat sebelum habis waktunya, maka dia sudah seakan-akan telah melaksanakan salat subuh secara ada, begitu juga salat asar, dan yang terakhir babnya secara umum, barang siapa yang mendapatkan salat pada waktunya, akhir waktunya satu rakaat, maka dia telah mendapatkan salat pada waktunya secara ada, apapun salatnya, apapun salatnya. Wallahu ta'ala alam. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bukan melalai-lalaikan, tetapi disebabkan oleh uzur syar'i, ya. Dan kita buka waktu untuk tanya jawab. insyaallah untuk bab berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertanyaan, apakah ada tuntunan saat kita menguburkan kucing mati harus dibungkus kain? Tidak. Ya. Tuntunan untuk memandikan, mengafani, menguburkan itu adalah untuk manusia. Untuk manusia. Sementara hewan, ya, tidak ada tuntunan yang sama dengan manusia. Ya, mesti dibedakan. Kalaupun dikuburkan, penguburannya bukan tuntunan, tetapi menyelamatkan diri. Ya, menyelamatkan diri dari bau bangkai, dari virus yang disebarkan, maka kuburkan. Ya, lebih aman, lebih selamat kita. Ya, bukan tuntunan. Bukan tuntunan. Pernah, walaupun di situ hadis tidak menunjukkan hal ini, ya, Nabi SAW sedang berjalan-jalan dengan sahabatnya di satu pagi. Kemudian tiba-tiba Nabi melihat dengan sahabatnya seekor anak kambing. Mati, telinganya terpotong lagi. Telinganya terpotong. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, "Ah, siapa yang mau beli bangkai ke anak kambing ini yang cacat?" Dia sudah cacat, telinganya terpotong, bangkai lagi. "Membelinya dengan segini." Ditawarkan Nabi SAW. Ada sahabat melongo. Melongo karena heran, ini kok bisa dijual? Sudahlah, bangkai tidak bisa digunakan, bangkai cacat lagi, ya, cacat lagi. Mungkin bisa digunakan daging kulitnya, tetapi ini kulitnya pun tidak utuh lagi. Ya, kata para sahabat, tidak ada yang mungkin diberi pun tidak ada yang mau. Ya, diberi pun tidak ada yang mau. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia ini lebih hina daripada seekor bangkai anak kambing yang cacat ini. Di situ secara pemahaman kita tidak ada penjelasan bahwasanya ada penguburan. Ya, karena di padang pasir itu, apalagi di musim panas, bangkai jadi batu. Ya, keras. Kita seringkali melihat, ya, walaupun awal-awalnya dikerumuni oleh lalat, tetapi akhirnya jadi kering. Ya. Apalagi di musim-musim haji itu, saya pernah berkeliling-keliling cari peternak kambing, ya, yang waktu itu masih bebas, ya. Kalau sekarang kan sudah ketat, ya, kita masih bisa langsung bertemu dengan peternaknya. Maka berjalan-jalan menyewa kendaraan mencari. Di padang pasir itu berongkok-ongkok itu, ya, kambing yang disembelih. Karena orang hanya sekedar memahami sembelih kemudian ambil pahanya. Ya, kemudian pergi dia, karena tidak dibagi-bagi dagingnya. Ini juga kekeliruan yang terjadi. Ya, dan bahkan unta disembelih, ya, pahanya sudah hilang. Ya, paha kaki, paha tangan habis, sehingga badannya pun sudah diambil. Ya. Teronggok begitu saja keras, mengering. Ya, waktu itu musim haji yang di tengah panas yang luar biasa. Ya, itu sebentar saja sudah keringnya. Walaupun masih ada kerumunan sedikit lalat-lalat, tapi lalat juga sudah merasa tidak mendapatkan bau karena diterpa oleh sinar matahari yang kering. Jadi mudarat yang ditimbulkan tidak terlalu berarti, ya, tidak terlalu berarti karena tidak menyebarkan bau dan juga tidak kena sinar matahari. Kalau kita tidak di sini ini sebentar saja sudah. Ya, bangkai sudah dikerumuni oleh ulat-ulat yang banyak. Mungkin daging itu sudah berubah menjadi ulat. Ya. Nah, ini tentu maslahat untuk dikuburkan menuntut, tetapi bukan sebagai tuntunan, tetapi karena kebutuhan. Ya. Wallahu taala alam. Kalaupun kita tidak menguburkannya, tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Tapi kalau manusia tidak kuburkan berdosa. Ya. Karena memang tuntunan dari agama kita menguburkan. Mulai dari cerita anak Nabi Adam alaihissalam, ketika salah satu dari mereka membunuh saudaranya dan ia bingung bagaimana melepaskan diri dari mayat saudaranya ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim seekor burung yang membawa bangkai temannya, ya. Kemudian dia mengapakan kaki melobangi di tanah, kemudian ditimbunnya, ya, dimasukkan yang mati ini ke dalam, kemudian ditimbunnya. Dari situlah syariat menguburkan mayat dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi kembali kita kepada jawaban pertama, pertanyaan pertama tadi, bahwa mengafani tidak ada tuntunannya, sebagaimana menguburkan pun juga tidak ada tuntunannya, cuma kebutuhan, ya. Dan juga termasuk sikap berbuat baik kepada semua orang, ya. Kepada semua orang, terkadang ketika tidak dikuburkan, ya, dan kita campakkan ke hutan misalnya, menjadi makanan makhluk-makhluk yang lain, ya, makhluk-makhluk yang lain. Wallahu ta'ala alam. Kita baca pertanyaan yang lain. Apa hukum membuat polisi tidur? Ini haram ini. Haram menidurkan polisi. Seharusnya dia terjaga, haram. Terutama dalam jumlah yang banyak. Ini kembali kepada aparat, ya, pemerintah kita. Kalau dalam ini ketua RT yang berada di sana, atau yang RW di sana, lurah di sana, maslahat yang dimunculkan, ya, harus dipertimbangkan. Mafsadah yang dihasilkan, ditimbulkan juga harus dipertimbangkan. Dan ini tidak ada hukum agama yang menegaskan. Kembali kepada maslahat yang diinginkan, mafsadah yang dihindari, maka bisa saja dibuat banyak. Karena memang jalan itu sudahlah lurus, besar, anak-anak berkeliaran, sementara motor semakin banyak. Anak SMP sudah mulai diberikan motor, ya, untuk orang tuanya memberikan fasilitas untuk kencang-kencang di jalan, kebut-kebutan di jalan. Maka masalah untuk membuat polisi tidur ini dituntut, ya. Jadi kembali kepada peraturan yang dipertimbangkan oleh pemerintah setempat, ya. Mulai dari ketua RT-nya, RW-nya, lurahnya, dan bisa saja kembali kepada ketentuan yang berlaku di pemerintah. Adapun agama menyerahkan semuanya kepada aturan yang menuntut maslahat. Karena agama mengarahkan untuk menolak mudarat lebih utama dari mendatangkan maslahat. Ya, menghindari mudarat yang besar lebih diutamakan dari mudarat yang kecil. Ketika kita melakukan mudarat yang kecil untuk menghindari mudarat yang besar, ini tuntunan agama. Ya. Irtikabu akhaffud dararain. Ini kaidah penting dalam agama kita. Melakukan pelanggaran yang kecil untuk menghindari pelanggaran yang besar. Ya. Atau mengedepankan masalah yang besar dengan menghilangkan masalah yang kecil. Ini tuntunan agama kita. Nah, itu yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah setempat. Wallahu ta'ala alam. Ya. Mohon dijelaskan lagi hadis jarak sahur dengan waktu masuk sholat subuh. 50 ayat itu untuk batas memulai makan atau berakhirnya makan. Berakhirnya. Ya. Selesai makan sahur kemudian sholat. Ya. Selesai makan sahur kemudian bangkit melaksanakan sholat. Jarak Nabi bersiap-siap berangkat sholat itu dengan sholat setelah selesai sahur itu dengan jarak selesai sahur dengan dia mulai sholat itu berapa jaraknya? Nah, itu yang 50 ayat. Ya. Apakah hadis ini sebagai dalil adanya waktu imsak yang sudah meluas di masyarakat dari dulu? Enggak ya. Enggak. Waktu imsak yang dimaksud di sini adalah dia masih boleh makan, ya, masih boleh makan, tetapi sudah diperintahkan untuk menahan, ya. Sudah diperintahkan untuk menahan. Ini yang tidak ada. Nabi SAW di situ hanya menjelaskan tentang selesai sahur, bukan berarti tidak boleh makan lagi. Nabi selesai sahur, kemudian dia setelah itu bersiap-siap untuk sholat subuh. Jarak antara dia selesai sahur dengan waktu subuh itu 50 ayat. Bukan tidak dibenarkan sahur lagi setelah selesai, Nabi selesai sahur. Ya. Bukan tidak dibenarkan, tetapi Nabi selesai makan sahur, kemudian dia sholat. Jarak sholat dengan sahur tadi selesai itu 50 ayat. Maka sama sekali tidak ada dalil untuk adanya start atau masa untuk mulai menahan. Seperti yang kita ketahui di zaman sekarang ini, adanya isyarat bahwa sudah dimulai puasa. Ya, sudah mulai puasa. Bahkan dari dalil yang lain yang menjelaskan Nabi sebagian para sahabat itu masih minum sementara azan sudah mulai dikumandangkan. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebagian riwayat dijelaskan oleh para ulama bahwa ketika gelas itu masih di tangan hendak untuk diminum, kemudian tiba-tiba kumandangkan azan, masih dibenarkan untuk meminumnya, menunjukkan tidak ada masa mulai menahan. Ya. Hadis ini sama sekali tidak ada dalil untuk masa-masa itu atau waktu tersebut. Ya. Justru hanya sekedar menjelaskan tentang selesainya Nabi dengan sholat subuh, bukan Nabi mulai menahan. Ya. Bukan setelah selesai Nabi makan kemudian yang lain tidak boleh sahur lagi. Ini cerita yang terjadi zaman Nabi SAW, bukan menetapkan sudah Nabi selesai sahur berarti tidak boleh lagi siapapun juga untuk sahur. Nah, ya. Wallahu ta'ala alam. Saya mempunyai orang tua yang sudah berusia 86 tahun. Dalam mengerjakan sholat banyak yang sudah lupa bacaannya. Apakah berdosa saya anaknya tidak menuntun dan membimbing beliau dalam sholat? Apakah orang tua saya berdosa karena sholatnya banyak yang salah, baik bacaannya maupun rakaatnya? Kalau bacaan tidak ada masalah, tetapi kalau yang dia tidak ingat adalah jumlah rakaatnya, berarti dia tidak wajib sholat. Ya, tidak wajib sholat. Kalau dia tidak tahu lagi ini sholat subuh, sholat asar, sholat zuhur, berarti dia tidak wajib sholat lagi. Karena salah satu dari persyaratan sholat adalah al-aql. Ya. Ada daya akalnya untuk mengetahui ini 2 rakaat sholat subuh, ini 4 rakaat sholat zuhur, asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, dan dia tahu ini rakaat pertama, ini rakaat kedua. Ya. Ya. Ini yang penting. Adapun salah keliru dalam bacaan, tidak ada masalah selama dia tahu sholat apa itu yang dia lakukan, berapa rakaat jumlahnya. Maka mungkin dia bacaan rukuknya salah, bacaan sujudnya salah, tidak ada masalah. Bahkan sama sekali kalau dia tidak bisa baca lagi, hanya sekedar gerakan saja dan dia tahu ini sholat subuh, kemudian dia sholat 2 rakaat, dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian dia tutup dengan salam, dengan jumlah rukun-rukunnya benar, maka dia wajib masih wajib sholat walaupun bacaannya sama sekali tidak ada, kecuali takbir saja. Ya, kecuali takbir saja, maka sholatnya sah. Kemudian dia mungkin bertasbih subhanallah walhamdulillah, tidak ada masalah, karena bacaan-bacaan sholat itu selain dari Al-Fatihah, para ulama mengatakan hanya sekedar wajib, dan bahkan ada yang lainnya sunnah seperti iftitah, ya, dan bacaan-bacaan yang lain. Jadi untuk kondisi orang tua yang seperti itu, kalau dalam segi bacaan yang dia tidak ingat lagi, maka tidak berpengaruh kepada sholatnya. Tetapi kalau waktu sholat dia tidak tahu lagi dan jumlah rakaat sholat juga tidak dia tahu ketahui lagi, sholat subuh dia 5 rakaat, 10 rakaat, ini sudah tidak wajib sholat. Sudah tidak wajib sholat, wallahu ta'ala alam. Sementara sang anak tidak berdosa, tetapi kalau seandainya dia lupa, dia pasti diingat ketika diingatkan. Sekarang kita sholat zuhur ya. Oh iya ya, saya sholat zuhur. Atau ditanya, apa sudah sholat zuhur ya? Ya, ditanya apakah ayah sudah sholat zuhur? Ya, jam berapa sekarang? Sudah jam 1 atau jam 12:30. Oh ya, saya belum sholat. Berarti dia masih ingat dan dia tahu itu sholat zuhur. Nah, ketika ditanyakan 12:30 berarti dia sudah masuk waktu sholatnya. Berarti masih ya masih mengetahui dan dia masih wajib untuk melaksanakan sholat. Wallahu ta'ala alam. Masih ada pertanyaan? Silakan. Salat. Ini ceritanya semua awal waktu. Ya. Penjelasan tentang awal waktu subuh. Mulai dari hadis Zaid bin Thabit, hadis Anas bin Malik, hadis Sahal bin Sa'ad tadi, kemudian hadis Aisyah ketika dia menceritakan wanita-wanita salat, ya, pulang dari itu masih gelap. Nah, itu semuanya awal waktu subuh. Jadi babnya seperti itu. Babnya menjelaskan tentang awal waktu sholat subuh. Ya. Jadi antara selesai sahur dengan sholat subuhnya Nabi SAW. Dengan sholat subuhnya Nabi itu bacaan 50 atau sampai 60 ayat Al-Quran. Tidak usah Bapak hitung-hitung lagi, jamnya sudah ada. Ya. Tidak ada penetapan. Dalam hadis lain ditanya juga para sahabat, berapa lama selesai Bilal azan di bulan Ramadan itu, dia azan untuk menganjurkan sahur, untuk mengimbau untuk sahur, ya, menunjukkan bahwasanya waktu sahur. Kemudian Ibnu Ummi Maktum, muazin Nabi juga, mengumandangkan azan subuh. Jarak antara selesainya Bilal azan dengan azannya Ibnu Ummi Maktum, itu jarak turunnya Bilal dari menara ke bawah masjid, ke lantai masjid, dan naiknya Ibnu Ummi Maktum ke atas. Nah, itu yang tadi itu 50 ayat itu. Karena kan gelap, ya. Jadi jarak waktu selesai sahur itu perkiraan seperti turunnya Bilal ke bawah dan naiknya Ibnu Ummi Maktum yang buta ke atas. Ya, naiknya Ibnu Ummi Maktum ke atas untuk mengumandangkan azan masuknya waktu subuh. Jadi itulah perkiraan-perkiraan. Sekarang kalau terlambat pun imam untuk apa? Kita kan enggak ada masalah karena hanya perkiraan waktu saja. Ya, perkiraan waktu. Jangan pula nanti kita baca setelah kita sahur sendiri kemudian kita baca pergi ke masjid kemudian kita baca 50 ayat, imam juga tidak ada, lalu kita ayo kita sholat apa, biar tidak ada imamnya, biar saya jadi imam. Kenapa? Nabi begitu, ya, tidak. Ini masalahnya pendekatan waktu, ya, pendekatan waktu yang terapkan Nabi SAW. Selesai sahur kemudian dia pergi sholat dan sholatnya beliau dengan waktu sahur selesai tadi 50 sampai 60 ayat dibaca oleh seseorang. Ya, ukurannya bukan orang baca. Ukuran waktunya yang diperdekatkan oleh Anas bin Malik kepada muridnya Qatadah. Jadi praktek penerapannya tentu tidak dituntut di sini. Yang jelas kita melambatkan sahur dan sholat subuh pada waktunya, pada awal waktunya. Selesai. Lambatkan sahur, ya. Ya, lambatkan sahur dan bahkan bisa saja beberapa saat sebelum azan. Ya. Kemudian selesai sahur kita kemudian dikumandangkan azan, tidak ada masalah. Ini juga kita telah menepati sunnah selama waktu subuhnya pada waktunya. Ya, sementara sahurnya kita akhirkan sampai sebelum waktu subuh. Ya, karena bab ini tujuannya kan menetapkan waktu subuh. Menetapkan waktu subuh yaitu dekatnya selesai sahur dengan masuknya atau sholatnya Nabi SAW dengan melaksanakan sholat subuh, ya, bukan praktek seperti itu yang dilakukan. Artinya ukuran membaca 50 ayat kemudian kita harus sholat subuh, enggak. Ya, wallahualam. Ya. Mandi setelah atau sebelum? Salat subuh. Iya, saya maksudnya tadi prakteknya apa pertanyaannya? Berarti setelah salat subuh ya? Ya, ya. Mau berangkat kerja, kemudian kita mandi, dan tempat kerjanya pun tidak kerja yang berat, yang mengucurkan keringat banyak, dan kemudian nanti setelah mau Jumat kita langsung sholat tanpa mandi lagi, tidak ada masalah. Ya, tapi tentu mandi tadi harus niatkan mandi Jumat. Agar bisa memperoleh pahala sunnahnya hari Jumat. Ya, memperoleh pahala sunnahnya mandi di pagi Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena memang berbeda pendapat para ulama. Apakah mandi Jumat itu wajib atau sunnah? Walaupun yang kuatnya adalah sunnah, tetapi dekat kepada kewajiban. Apalagi dalam kondisi kita bekerja yang memunculkan bau badan yang tidak baik, yang tidak enak. Kerja yang mungkin memunculkan bau badan, maka ini sangat dituntut untuk mandi membersihkan diri sebelum sholat Jumat. Salah satu dari tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup? Masih ada? Baik, bila mana tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pelajaran kita pada pagi hari ini sampai di situ. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.